Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan sore hari ini kembali kita bermajlis untuk membacakan risalah syarah Kitabul Fitan dari Sahih Al-Bukhari, ya, dengan syarah dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas, ya, dan mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala di antara kasih sayangnya memberikan peringatan kepada manusia tentang adanya fitnah. Ujian-ujian, kejelekan-kejelekan, iya, yang akan menimpa umat ini. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kasih sayang beliau, beliau menyampaikan kepada umat tentang fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan yang akan menimpa umat. Walaupun kejelekan itu belum terjadi. Ya. Walaupun kejelekan itu masih sangat jauh. Ya. Atau bahkan mungkin kejelekan itu tidak ditemui oleh sebagian umat beliau. Seperti contohnya Dajjal. Ini tidak semua umat Nabi menjumpai. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umat ini dari fitnah ad-dajjal. Iya. Karena dajjal sudah ada, karena dajjal mesti akan terjadi di tengah umat ini, karena dajjal itu demikian besar fitnahnya. Nah. Ini faedah pertama yang telah kita bahas, bahwasanya di antara keindahan syariat Islam yang ini juga merupakan kasih sayang Allah dan juga kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam atas umat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan peringatan-peringatan akan datangnya fitnah. Kemudian sudah kita juga faedah yang kedua, ya. Di antara fitnah-fitnah itu adalah fitnah ar-riddah, fitnah riddah, kemurtadan. Ya. Di mana setelah Rasul wafat ada orang-orang yang murtad. Muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, al-Aswad al-Ansi, ya, Sajah dan yang lainnya, yang mereka ini mengaku sebagai nabi dan ternyata mereka diikuti oleh manusia, yang dengan itu menjadi murtadlah mereka. Nah, ini fitnah yang terjadi di tengah umat ini. Ya, di antara fitnah yang terjadi. Fitnatur riddah. Ya. Naam. Yang alhamdulillah fitnah riddah itu ya yang muncul di zaman-zaman sahabat masih ada segera ditumpas. Dihanguskan, dihancurkan oleh para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juyush as-sahabah, pasukan para sahabat. Nah, sampai matilah Musailamah al-Kadzdzab dan diperangi orang-orang yang murtad. Padam fitnah itu. Alhamdulillah ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan juhud ya, semangat dan upaya keras para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain untuk memadamkan fitnah itu. Dan mereka inilah orang-orang yang terusir dari telaga. Nah, mereka inilah orang-orang yang terusir dari apa? Telaga. Sudah kita baca hadisnya. Bahwasanya nanti pada hari kiamat Rasul alaihi salatu wassalam berada di atas telaga beliau. Taridu alaihi ummatuhu, umat beliau mendatangi telaga itu untuk minum dari air telaga Rasul. Di tengah-tengah manusia minum, tiba-tiba ada sekelompok orang yang diusir dari telaga. Mendekat namun tidak mampu mencapai telaga itu, diusir. Sampai Nabi mengatakan, ummati, ummati, ini umatku, umatku. Dalam sebagian riwayat, ashabi, ashabi. Ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la tadri masyau alal qahqara, engkau tidak tahu. Nabi taunya ini adalah umat beliau. Ya. Taunya adalah umat beliau, karena yang datang ke telaga beliau adalah umat siapa? Beliau. Jadi masing-masing Nabi punya telaga. Demikian disebutkan dalam riwayat, likulli nabiyyin haud. Masing-masing Nabi itu punya apa? Telaga. Dan umatnya itu akan mendatangi apa? Telaga itu. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga memiliki telaga, dan telaga Nabi akan didatangi oleh umat beliau, sehingga beliau ya mengatakan, ummati, ummati, ini umatku, umatku. Ya. Tayyib. Ternyata diusir. Kemudian ya, Rasul memanggil sebatas pengetahuan beliau. Ini umat saya, ini umat saya. Kemudian dikatakan, la tadri, engkau tidak tahu, masyau alal kohkoro, di dunia mereka berjalan ke belakang, yakni murtad. Murtad. Nah. Ini fitnah yang menimpa umat ini. Di antara fitnah itu adalah fitnatur riddah. Fitnah apa? Riddah, murtad. Kemudian di antara fitnah yang lain yang juga sudah kita bahas adalah al-bid'ah. Ini juga fitnah. Diterangkan oleh para ulama, termasuk orang-orang yang diusir dari telaga adalah al-mubtadi'ah. Ahlul bid'ah. Diusir dari telaga. Karena pada mereka juga ada pada orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad merubah agama. Ahlul bid'ah juga merubah agama. Ya, walaupun mungkin tidak sampai kepada tingkatan keluar dari apa? Islam. Tetapi mereka merubah agama. Rasul tidak mengajarkan, mereka amalkan. Rasul tidak mengamalkan, mereka lakukan. Ini kan berarti merubah agama ini. Ya, mereka juga termasuk di antara orang-orang yang diusir dari telaga. Tayyib. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah ya, murojaah pembahasan yang telah lalu, dan dua fitnah ini kita wajib berhati-hati. Fitnatur riddah, fitnah kemurtadan, dan fitnah al-bid'ah, dan fitnah kebid'ahan. Nah, kita harus berhati-hati sekecil apapun bid'ah harus kita meninggalkannya, harus berhati-hati. Jangan menganggap remeh bid'ah yang kelihatannya kecil. Karena bid'ah yang kelihatannya kecil itu, kalau dibiarkan, dilakukan, diteruskan, sorokibaran akan menjadi besar. Dan fitnah yang akan menimpa dia semakin besar, semakin besar. Iya, demikian diucapkan oleh para ulama. Hati-hati kalian dari sigharul muhdatsat, dari kebid'ahan-kebid'ahan yang tampaknya kecil. Ya. Karena kebid'ahan yang kelihatannya kecil ini kalau dibiarkan, dibiarkan terus, sorokibaran akan menjadi besar. Akan menjadi apa? Besar. Seperti contohnya, ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah di dalam Sunan Ad-Darimi. Ini kisah sering kita dengar. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk ke dalam sebuah masjid, ya, di Damaskus sepertinya, atau sebuah masjid, ada orang-orang sedang, ya, berzikir, namun dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, berzikir dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mereka berhalaqah-halaqah. Ya. Membuat kelompok-kelompok, grup-grup di dalam masjid. Masing-masing grup ada yang memimpin di tengah satu. Dan masing-masing membawa kerikil, ya, untuk menghitung apa namanya? Zikir. Ya, yang memimpin mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mulailah mereka bertasbih bersama-sama. Subhanallah, subhanallah, sambil menghitung dan melempar-lempar apa? Batu itu. Setelah selesai, ya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Langsung mereka bertakbir 100 kali, hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Ketika Ibnu Mas'ud melihat ini, maka beliau pun segera mengajak mereka bicara, dinasihati, diperintahkan untuk berhenti. Jangan dilakukan yang seperti itu. Ini perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Namun mereka tetap saja melakukan itu. Bahkan mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, niatan kami baik. Demikian kurang lebih. Man uridu illa khairan. Kami tidak punya niatan kecuali kebaikan, wahai Ibnu Mas'ud. Asyahid, intinya mereka tidak peduli. Artinya mereka terus melakukan itu. Sampai kemudian terjadilah pemberontakan, ya, peperangan besar. Orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang besar antara Ali bin Abi Thalib dengan pemberontak, ribuan orang. Yang nanti di akhirnya adalah pembunuhan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ternyata orang-orang ini yang tadinya berzikir itu ikut pada barisan, ya, para pemberontak. Nah, yang tadinya hanya memegang kerikil, namun berubah menjadi memegang apa namanya? Memegang pedang, menghunuskan pedang untuk memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini, ya, wajib bagi kita untuk berhati-hati dari sigharul muhdatsat, dari perkara-perkara muhdatsat meskipun kelihatan kecil. Kebid'ahan meskipun kelihatan kecil, karena kalau itu dibiarkan akan menjadi besar, sorokibaron, dan semakin tidak mampu untuk seorang keluar dari lingkaran kebid'ahan itu. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita sudah simpulkan ada dua fitnah yang sudah kita bahas. Iya. Dari hadis yang telah kita baca kemarin, kita akan masuk pada sebuah pembahasan, yaitu al-hawd, tentang telaga. Sampai halaman berapa kemarin, Mas? Ada tandanya tidak? Tidak ada. Seingat saya aja, ya. Baik. Pada halaman yang ke-10. Dari hadis yang kita baca, kita telah membaca Nabi bersabda, aku menanti umatku di atas telaga. Demikian. Ahlus sunnati yu'minuna bil hawdi. Dari hadis-hadis di atas, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya telaga, telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang Nabi mengatakan airnya lebih putih daripada susu. Ya. Lebih manis daripada madu. Memiliki banyak bejana-bejana, kanuju misama, seperti bintang-bintang di langit. Dari sisi jumlahnya sangat banyak bejana-bejana itu untuk minum. Dan dari sisi keindahannya, sebagaimana bintang gemerlapan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang minum dari air telaga ini, walaupun seteguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Makanya semua orang dalam keadaan kehausan ketika itu. Dalam keadaan haus, semua haus. Yahudi haus, Nasrani haus. Sampai disebutkan dalam riwayat, orang-orang Yahudi ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mada kuntum ta'budun, kalian menyembah apa dulu di dunia? Mereka mengatakan, na'budu Uzair, kami menyembah Uzair, anaknya Allah. Kemudian dikatakan, kalian dusta, Allah tidak memiliki anak, Allah tidak berputra. Mada turidun, apa yang kalian inginkan sekarang? Mereka langsung mengatakan, alma, air, wahai Rabb kami, kami haus. Kemudian setelah itu, tiba-tiba ditampakkan di hadapan mereka, jauh di sana, ya, seperti telaga, padahal fata morgana. Kelihatannya air, namun bukan apa? Air. Kemudian dikatakan, ala taridun ilaih, tidakkah kalian ambil itu? Atau tidakkah kalian menuju ke sana? Akhirnya semuanya menuju, berpondong-pondong ke sana orang-orang Yahud. Fayatasaqatuna finnar, ternyata mereka masuk ke dalam apa? Neraka Allah Jalla wa'ala. Demikian pula Nasara. Ya. Adapun kaum mukminin, mereka menuju telaganya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Orang munafik juga demikian. Munafik itu hakikatnya kafir. Allahu a'lam, ya, juga menuju ke sana, ya. Taib atau na'am. Na'am menuju ke sana. Dan lahiriahnya mereka adalah mana? Muslim. Ya. Yang kemudian mereka diusir dari telaga. Ya. Semua ingin minum. Karena siapa yang minum dari air telaga itu, dia akan tidak pernah haus selama-lamanya. Di sorga tidak ada orang kehausan, tidak ada. Tidak ada orang lapar, tidak ada. Nah terus makannya mereka, minumnya mereka. Makannya ahlul jannah, minumnya ahlul jannah adalah makan taladzud. Makan untuk bernikmat-nikmat. Makan seberapapun tidak akan apa? Ya, tidak akan terhenti, kenyang. Kalau kita, kalau sudah kenyang, makanan enak menjadi tidak enak. Ya atau tidak? Tidak enak lagi sudah. Dipaksa, dikasih yang mahal. Ya. Baik. Kan demikian. Itu dunia. Ya. Kalau kita sudah kenyang, makan singkong. Ya. Kemudian setelah itu disuguhi makanan yang paling mahal di dunia. Tidak mau kita. Ya. Mohon maaf, tidak bisa. Ya. Paling hanya ngicipin, setelah itu tidak mau. Terbatas. Ahlul jannah, makannya mereka adalah taladzud. La yabulun, mereka tidak kencing. Wa la yataghawatun, mereka tidak buang air besar. Tapi yang keluar adalah keringat. Yang keringat itu wangi seperti misik. Sehingga tidaklah saat bertambah kecuali mereka bertambah indah, bertambah kebahagiaannya. Naam. Jadi mereka semuanya berusaha untuk minum dari air telaga itu. Karena siapa yang minum dari air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Namun ternyata ada orang-orang yang mengingkari adanya telaga ini. Nah ini fitnah yang lain. Ini fitnah kebid'ahan ini. Di antara kebid'ahan yang ada adalah mengingkari berita-berita Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan kami muslim. Kami umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami tidak percaya dengan haud telaga. Ada orang-orang yang mengingkari telaga. Kata Syekh Rabi', wal mu'tazilatu yungkirun. Ya. Orang-orang mu'tazilah mengingkari adanya telaga. Yungkirunahu wa man saru ala darbihim. Demikian pula yang mengikuti jalannya mu'tazilah sama. Ya. Mengingkari apa? Adanya haud. Nah, mereka tidak percaya haud, mengingkari haud. Ketika ditanya, kenapa kalian mengingkari haud, padahal ada hadisnya, padahal Nabi bersabda, ternyata mereka punya alasan. Ini bid'ah yang lain. Bidakwa annaha akhbaru ahad, la takumu bihal hujjah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, kami tidak percaya dengan adanya telaga, karena hadis-hadis tentang telaga tidak banyak. Walaupun ada dalam Sahih Bukhari, walaupun ada dalam Sahih Muslim, namun hadisnya tidak banyak. Hanya satu hadis saja, hanya dua hadis saja, hanya tiga hadis saja. Pokoknya kurang. Hadisnya kurang banyak. Bidakwa annaha akhbaru ahad. Karena beritanya berapa? Satu katanya. Dua atau tiga. Kurang kata mereka. Sehingga bagi kami itu tidak meyakinkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Padahal yang seperti ini tidak ada pada para sahabat. Yang seperti ini tidak ada pada para tabi'in, tidak ada pada para tabi'ut tabi'in. Para ulama kita tidak ada yang seperti itu. Kalau datang hadis walaupun satu, selama hadis itu sahih mesti diterima. Para sahabat demikian, datang berita dari Nabi melalui sahabat yang lain, walaupun satu sahabat, mereka terima. Selama berita itu apa? Benar, sahih. Ya. Ada lagi berita yang lain, walaupun satu sahabat, diterima oleh para tabi'in. Walaupun dua orang sahabat, diterima oleh para tabi'in. Para ulama seperti itu. Jadi mereka tidak mau menolak, alhamdulillah tidak pernah mereka menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun hadisnya tidak banyak, hanya satu hadis, dua hadis, tiga hadis, empat hadis, mereka tetap menerima. Nah, wabillahi taufik. Ini adalah kebid'ahan yang lain. Hum ikhtara'u hadhil bid'ah. Mereka membuat kebid'ahan ini, yaitu kebid'ahan apa? Menolak berita-berita hadis-hadis Nabi yang sedikit. Kalau hanya satu kami tidak nerima. Kalau hanya dua kami tidak nerima. Demikian mereka mengatakan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka memiliki kaidah ini, ya, karena mereka menolak berita-berita yang terdiri dari satu hadis atau dua hadis saja yang disebut dengan berita ahad, karena mereka berpegang dengan kaidah ini, akhirnya mereka kemudian mengingkari banyak perkara akidah. Fatarattaba ala dzalik, sehingga berakibat, ya, dengan kaidah itu berakibat ingkara aktsarin aktsar min aqidatin. Mereka pun akhirnya menolak banyak sekali masalah akidah yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali masalah akidah, ya, hanya 5 orang sahabat, 2 orang sahabat, 1 orang sahabat. Oh, kita tidak percaya ini. Akhirnya dibuang. Tidak percaya. Oh, ini saya tidak mau menerima. Akhirnya banyak sekali yang mereka apa? Tolak. Subhanallah. Naam. Seperti contoh ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ingkarul haud. Mengingkari haud. Kata mereka, kami tidak cocok untuk menerima hadis ini. Haud. Ya. Hadis tentang haud, telaga. Ya. Atau mengingkari adanya mungkar dan nakir. Adanya pertanyaan kubur. Di dalam Al-Quran tidak ada mungkar dan apa? Nakir. Kalau kita baca dalam Al-Quran tidak ada. Ya, penyebutan nama mungkar dan apa? Nakir. Tidak ada. Taib. Tentang malaikat yang datang kepada mayit bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, apa nabimu, atau siapa nabimu. Di dalam Al-Quran tidak ada. Tetapi kita mengimani itu karena ada di dalam apa? Hadis. Di dalam hadis ada. Taib. Walaupun tidak sampai 100 sahabat yang mengabarkan, tidak sampai ya banyak sahabat yang mengabarkan, tapi berita itu sahih. Walaupun hanya satu sahabat, dua sahabat, tiga sahabat, empat sahabat, Kita mengimaninya karena berita-berita itu sahih. Berita-berita itu apa? Sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Betul-betul Nabi yang mengatakan. Sehingga kewajiban kita adalah apa? Mengimani. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena mereka memakai kaidah ini, akhirnya mereka mengingkari banyak masalah akidah. Mereka mengingkari adanya telaga. Mereka mengingkari adanya syafaat. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Mereka mengingkari asya kathiroh. Banyak perkara. Padahal kalau mau jujur, yang mereka ingkari itu ternyata banyak juga hadisnya. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan puluhan hadis menyebutkan tentang haud, tentang telaga. Bukan satu hadis, bukan dua hadis. Banyak sekali hadis. Namun tetap mereka ingkari. Ya. Tentang syafaat juga demikian. Mereka tetap ingkari. Ya. Tentang azab kubur, mereka ingkari. Ya. Padahal tentang azab kubur, banyak sekali hadisnya. Tapi menurut mereka masih kurang. A'udzubillah. Apalagi mereka mengatakan, di dalam Al-Quran tidak ada azab kubur. Di dalam Al-Quran, kata mereka, tidak ada azab kubur. Kalimat azabul qabri tidak ada. Memang tidak ada dalam Al-Quran azabul qabri. Kalimat itu tidak ada. Tetapi di dalam hadis, banyak disebutkan tentang adanya azab apa? Kubur. Dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, Al-Quran dan juga apa? Hadis. Dua-duanya harus diimani. Ya, harus diimani. Ya. Kata Asy-Syaikh Rabi' rahimahullah, tentang azab kubur, wa ba'duha nassa 'alaiha al-Qur'an. Tentang azab kubur ternyata di dalam Al-Qur'an ada, sesungguhnya ada dalam Al-Qur'an walaupun kalimatnya bukan azab kubur, tidak ada kalimat itu. Namun ayat yang menunjukkan adanya azab kubur dan ini adalah dalil yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-46. Ini dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru, neraka itu, yu'raduna 'alaiha. Yu'raduna 'alaiha, ditampakkan. Ditimpakan atas mereka. Mereka ini siapa? Fir'aun dan pengikutnya. Mereka kan sudah mati sekarang. Disebutkan dalam ayat, mereka mendapatkan siksaan neraka. Api. Ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi, setiap petang, setiap waktu mereka diazab. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari kiamat. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini menyebutkan tentang adanya azab saat ini yang mereka rasakan. Api itu senantiasa ditimpakan kepada mereka pagi dan petang. Dan nanti pada hari apa? Kiamat, maka akan dikatakan, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya tentunya ke dalam azab yang pedih. Berarti di sini ada dua azab untuk siapa? Mereka. Ya. Sekarang dan nanti. Ayatnya jelas di situ. Ya. Azab selalu ditimpakan atas mereka pagi dan petang terus ya nih. Berarti sekarang di mana itu? Ya di alam barzakh. Di alam kubur. Ya. Bukan hari kiamat. Karena untuk hari kiamat sudah disebutkan. Dalam lanjutan ayat. Dan nanti pada hari kiamat. Mereka akan dimasukkan ke dalam apa? Ya. Neraka yang atau azab yang lebih besar lagi. Ya. Berarti ayat ini. Nah, bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini adalah. Ayat yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat penting. Yang merupakan dalil bagi ahlu sunnah tentang adanya azab apa? Kubur. Azab kubur ada. Orang-orang Mu'tazilah memakai akal memang. Intinya akal sebenarnya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, kalau memang azab kubur ada, coba dibuka kuburannya. Ya. Tapi bekasnya ada atau tidak lah. Kalau seperti itu, ya. Orang Nasoro yang didandani, ya kan? Biasanya mereka didandani. Ya, dimandikan, dipakaikan jas, kasih macam-macam. Ya. Kemudian dikasih formalin barangkali. Ya, kemudian setelah itu dimasukkan peti, masukkan. Ya. Nah, setelah satu hari, dua hari, ya, diotopsi, diangkat lagi, utuh masih. Loh kan, katanya diazab, masih utuh ini. Nah, kalau seperti ini urusan iman, ya rusak. Iman itu adalah kita percaya, yakin terhadap semua yang dikabarkan oleh Allah dan apa? Rasulnya. Ya. Allah Maha Kuasa untuk membalikkan mata kita, menutup hakikat pada mata kita, mungkin. Ya. Dia sudah hancur lebur, namun yang tampak sesuatu yang apa? Ya. Yang baik, bisa jadi. Nah, apalagi ini alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah apa? Berbeda. Naam, wabillahi taufiq. Tidak setiap yang ada itu harus kelihatan. Seperti roh. Ya. Kamu yakin tidak adanya roh itu? Jawabannya, iya yakin. Loh, kok yakin? Mana coba tunjukkan mana roh itu? Ya. Oh, tidak tahu saya. Ya sudah, berarti jangan yakin kalau ada roh. Ya. Kalau setiap yang ada itu harus kelihatan. Ya, itu buktinya. Ya, roh saja kamu tidak bisa menjelaskan hakikatnya. Padahal kamu yakin roh itu ada. Sesuatu yang sangat dekat dengan kamu, yaitu roh. Kamu tidak ngerti bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya. Ya, tidak tahu. Sangat sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ayat ini, kata Syekh Rabi, fahum. Dari ayat ini, diambil satu faedah bahwasanya mereka, Fir'aun, orang-orang kafir, fil barzakh, di alam barzakh, yu'raduna ala nar, mereka dihadapkan di dalam neraka, ya, mendapatkan azab kubur, ghuduan wa asiya, setiap pagi, setiap petang. Ya. Terus mereka mendapatkan azab, di alam barzakh. Wa amma yaumul qiyamah, adapun hari kiamat, fayadkhulunaha, mereka akan masuk dalam neraka itu. Ya. Di alam barzakh, azab di alam barzakh, adapun nanti pada hari kiamat masuk ke dalam neraka, dimasukkan azab yang lebih pedih lagi. Fahaula'il mu'tazilah, sungguh mengherankan. Mereka orang-orang mu'tazilah yang lebih mengutamakan akal, ya. Mereka ternyata mengingkari apa yang ada dalam Al-Qur'an juga. Qad yunkiruna asya' maujudah fil Qur'an. Mereka mengingkari sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an, contohnya ini azab kubur. Wa takunu hunaka asya' ja'at fi ahadits mutawatirah wa yunkirunaha, dan yang mereka ingkari sesungguhnya bukan hanya hadis-hadis yang, ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat, dua orang sahabat saja yang mereka ingkari, namun intinya mereka mengingkari yang tidak masuk dalam akal mereka. Intinya mereka tidak meyakini apa, ya, berita-berita yang tidak sesuai dengan akal mereka. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita simpulkan lagi sedikit, ya, bahwasanya di antara fitnah yang ada di tengah-tengah kita adalah fitnah, ya, ingkarus sunnah. Mengingkari apa? Sunnah. Dengan berbagai macam model. Mengingkari sunnah itu modelnya banyak sekali. Ya. Ada yang mengingkari secara keseluruhan. Semua pokoknya, kalau sunnah saya tidak ikut. Hadis saya tidak mau dengar. Ini ada yang seperti itu. Kelompok yang namanya Quraniyun. Pokoknya Quran saja. Ada yang mengingkari sunnah namun pilih-pilih. Yang sesuai hawa nafsunya apa? Diambil. Yang tidak sesuai akalnya dibuang. Ya seperti orang Mu'tazilah ini. Dan agar tampak ilmiah, maka mereka apa, ya, membuat semacam apa, ya, kaidah. Kami tidak sembarangan menolak, tapi kami menolak hadis-hadis yang sedikit hadisnya, riwayatnya hanya satu orang, dua orang, itu kita tidak terima. Nah, wabillahi taufik. Intinya mereka mengingkari apa? Sunnah. Ini fitnah, ikhwan. Dan kalau orang sudah terjatuh pada fitnah ini, mengingkari sunnah, dia akan binasa. Dan jalannya itu tidak akan lurus, mesti akan belok ke kanan, belok ke kiri, tidak punya aturan. Nah, seperti ya, sebagian dai saat ini, banyak pengikutnya. Banyak yang hadir, banyak yang ngaji kepadanya. Banyak yang bertanya, Ustaz, ini sering kita sebutkan contohnya, karena ini disebutkan di media-media sosial. Ya, dan yang semisalnya, mungkin media tertulis, saking banyaknya orang akhirnya ngerti, mendengar. Ya. Ustaz, apa hukum anjing misalnya? Anjing halal. Jadi Ustaz ini mengatakan anjing halal, kucing halal, tikus, untalen. Ya, ya. Kalau ada anak tikus, untal. Halal. Baik. Ustaz, bagaimana hukum memakan apa namanya? Cicak, memakan apa? Cendil atau macam-macam. Kemudian dia, wis, ayo buka Quran, surat iki. Halaman iki waconen dibaca. Ono ranang kono cecek kuwi apa? Atau cindil kuwi haram ora ono. Sing disebutke nang Quran babi darah adam al-masfuh ya. Kemudian maitah bangke kuwi tok. Waco meneh ono ora cindil. Maca meneh, aja sepisan, suruh baca berkali-kali. Baik. Ya akhirnya semuanya jadi apa? Halal, anjing halal, ya, cindil halal, dan sebagian dari mereka yang sudah bertobat menceritakan mereka betul-betul menyembelih apa namanya? Anjing dimakan buat pesta mereka. Nah. Baik. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini contoh Quraniyun. Ya. Menolak sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Akhirnya jalannya pincang seperti itu. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau orang mau kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan berjalan lurus dan akan terbimbing. Betul di dalam Al-Quran tidak disebutkan haramnya singa, haramnya harimau. Kok kamu cari antum baca Quran dari awal sampai akhir enggak ketemu harimau itu apa? Haram enggak ketemu. Anjing haram juga enggak ketemu. Keledai, himar, ahliyah juga enggak ketemu. Enggak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau disebutkan himar ada. Allah sebutkan perumpamaan ahlul kitab itu seperti apa? Himar seperti keledai yang membawa ya, lembaran-lembaran di punggungnya. Bawa ilmu tapi tidak ngambil manfaat. Ya. Ibarat onta yang membawa air di apa? Di punuknya kehausan, berjalan ke sana kemari akhirnya mati kehausan. Padahal air itu ada di mana? Di punuknya. Seperti itulah mereka ahlul kitab. Kembali pada pembahasan, kalau seandainya mereka beriman kepada hadis, mau kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan dapatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam harrama mengharamkan kulla dzi nabin minas siba' wa kulla dzi mikhlabin minat tuyur. Rasul alaihi salatu wassalam mengharamkan semua hewan-hewan buas, hewan-hewan yang bertaring, yang mereka apa namanya ya memangsa dengan taringnya, berarti masuk di dalamnya apa singa, kemudian apa harimau, anjing masuk di dalamnya, kucing juga masuk di dalamnya, masuk itu haram semuanya. Ya. Taib, wabillahi taufiq. Anjing bertaring tidak Tertarik enggak anjing? Coba antum sekali-kali cek ya. Loh, anjing bertaring enggak? Tahu taring enggak? Aduh, jangan-jangan enggak tahu taring itu apa. Nah, anjing bertaring enggak? Apa ya taring ya? Bahasa Jawanya apa? Hah? Gadil. Ayo, gadil ya. Ini loh, kalau kita juga punya gigi taring ini, yang lancip ini. Cuman taring gigi taring kita ya seperti ini loh manusia. Ya, itu bagian yang lancip untuk apa? Nah, kalau sudah lihat kucing sajalah. Kalau kucing kan bisa dilihat. Ya Mas ya. Kalau kucing pernah lihat? Sudah pernah antum buka? Itu ada yang kayak gini, ya kan? Ah, itu. Taring. Nah. Dan taring itu untuk memangsa. Bukan tuh hiasan. Kucing punya itu untuk mangsa, bukan tuh hiasan ya. Untuk mangsa tikus, untuk mangsa. Ya. Baik. Walaupun sudah menjadi kucing rumahan, kucing hias ya. Setiap hari makannya nasi, ya kan. Enggak pernah memangsa, tapi dia hewan yang memangsa, tetap dia haram. Ya. Kucing haram, anjing haram ya. Kemudian harimau haram. Semua yang memiliki taring untuk apa namanya? Untuk menerkam dan untuk memangsa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Rasul alaihi salatu wasallam mengharamkan kullu dzi mikhlabin minat tuyur. Semua burung-burung yang bercakar, yang cakar itu untuk apa? Untuk memangsa. Ya. Bukan sekedar kuku, namun mikhlab, kuat sekali. Ya. Manusia pun bisa mati kalau diserang. Bisa buta mata itu kalau sudah diserang oleh apa? Ya. Burung-burung pemburu, elang, ya. Kemudian apalagi yang semisal dengan itu. Ya. Hewan-hewan ini memangsa, luar biasa. Dari atas berputar-putar, ternyata lagi lihat mangsa di bawah. Ya, tahu-tahu bawa ayam, ya kan? Ya. Tahu-tahu masuk ke laut, bus ke dalam, keluar lagi sambil bawa apa namanya ikan besar. Ikannya lebih besar daripada badannya, di bawah dia kuat. Ya. Wabillahi taufik. Itu haram burung-burung itu. Nah kalau Pak Ustadz ini ya, ya suruh nguntal itu apa? Ya, itu tadi penanya namanya burung elang suruh diuntal gitu. Ya. Karena dia punya kaidah nang Quran ora ono, ya berarti apa? Ya halal. A'udzubillah min dzalik. Ini fitnah ini, ikhwan. Fitnah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Jika perlu disebar, ini perlu disebar ini, ikhwan. Ya. Banyak orang yang tertipu dengan orang ini. Ya. Banyak orang yang tertipu dengan orang ini. Ya. Ya. Padahal dia adalah dai penyesat. Ya. Dan Nabi lebih menakutkan dai yang seperti itu daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman nanti paling akhir. Tapi kalau dai-dai penyesat setiap zaman, setiap masa itu apa? Ada. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkait dengan apakah kaidah mereka betul? Mereka tadi kan mengatakan kalau hadisnya itu hanya satu, kami tidak mau menerima. Kalau hadisnya hanya dua, kami juga tidak menerima. Apakah kaidah ini betul? Jawabannya salah, batil yang seperti ini. Wasohih yang benar, anna akhbarul ahad as-sohihah. Berita-berita ahad yang sohihah. Selama sohih, walaupun berita itu satu orang sahabat saja. Atau dua orang sahabat saja. Tufidul ilmi liyaqini. Memberikan faedah ilmu yang yakin. Ya. Memberikan faedah ilmu yang yakin. Ya. Naam. Wa qad dzakara ghairu wahidin min a'immatil Islam. Sebagian imam atau banyak imam-imam Islam. Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar al-Asqalani, Awal Bulqini, Wasuyuti. Ibnu Katsir dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya berita-berita ahad, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja atau dua orang sahabat saja, semuanya memberikan faedah apa? Ilmu yakin. Walaupun satu orang apa? Sahabat saja. Nah, nadribu misalan, saya sebutkan misal dan dengan misal ini saya tutup ya taklim kita ini. Misal dalam kehidupan kita di dunia. Berita yang datang dari satu orang itu bisa jadi kita yakin kebenarannya. Tidak harus banyak. Walaupun terkadang berita satu orang kita belum yakin. Kenapa kita tidak yakin? Karena yang bawa berita ini ya kita tidak kenal. Atau orang ini biasa berdusta, ya kita tidak mudah terima begitu saja. Meragukanlah beritanya. Nah, datang satu orang kepada kita mengatakan seperti ini, kita kadang ragu-ragu satu orang. Karena orang ini yang bawa berita. Tapi kalau orang yang datang itu adalah orang-orang yang terpercaya, seperti ahlul hadis. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat, meriwayatkan kepada muridnya, tabi'in yang bernama Nafi', Imam Nafi'. Nafi' meriwayatkan kepada muridnya, Imam Malik. Malik itu muridnya Nafi'. Imam Malik meriwayatkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan kepada guru muridnya, Imam Ahmad. Coba lihat, berita itu benar sampai kepada kita. Jalurnya adalah dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mendengar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendengar dari siapa? Imam Malik. Imam Malik mendengar dari Nafi', tabi'in, Maula Ibnu Umar. Ya, mendengar dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun satu jalan ini saja, tapi ini orang-orang yang terpercaya. Masa kamu enggak percaya? Aneh kamu ini. Baik. Ini orang-orang terpercaya, enggak mungkin berdusta. Enggak mungkin berdusta. Masa kamu enggak percaya? Ya sama seperti seorang datang kepada kita, ya, mengatakan saya utusan Bapak Bupati. Pakai seragam. Pemerintah daerah kabupaten apa? Banyumas. Nama lengkap, DRS dan seterusnya, ya kan. Bawa surat, cap teken, ya kan? Semuanya. Datangnya pakai mobil plat apa? Merah. R1 lagi, ya kan. R1, ya kan. Ajudan ini memang. Dan kita kenal ini ajudannya bupati. Nah, kemudian membawa surat, Pak, Bapak dipanggil sama bupati. Mau dikasih hadiah 10 juta. Wah, gak percaya saya. Gak percaya. Lu kok gak percaya? Kamu cuma satu orang. Gak percaya saya. Lu Pak, diancam penjara lu Pak. Meremehkan perintah bupati, gak apa-apa. 10 penjara saya siap. Lu ini... Kamu kok seperti itu? Ya kan? Insya Allah orang kalau masih berakal, sedikit ada dosa banyak-banyak. Kalau yang datang itu seperti ini, ya, mobil, semua tanda-tanda kan tampak, ya atau tidak? Mobilnya plat merah, R, ya kan? R1 lagi, ya kan? Kemudian yang bawa pakai apa namanya? Baju dinas, namanya sudah Masya Allah, ya kan? Kemudian bawa apa namanya surat tugas, semuanya jamnya jam dinas, ya. Datang ke rumah, apalagi beritanya disuruh datang mau ngasih apa hadiah 10 juta kok tidak mau, ini gimana? Ini berita datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang membawa riwayat ini para ulama, imam-imam, dan yang ditawarkan itu jannah, surga Allah subhanahu wa taala kalau kamu percaya dengan berita ini. Lah kok kemudian mengatakan, mohon maaf, ini satu sahabat saja. Kami tidak menerima. Lu kalau seperti ini hidup, susah kamu itu. Kewajiban kita adalah menerima semua berita Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun dari satu orang sahabat, walaupun dari dua orang sahabat, selama berita itu sahih, yang meriwayatkan adalah orang-orang yang terpercaya, maka kewajiban kita adalah mengimani. Termasuk perkara-perkara akidah yang sangat banyak wajib kita mengimani. Naam, ini barangkali yang bisa kita sebutkan dari permisalan. Jadi kaidah mereka ini tidak benar, termasuk dalam kehidupan dunia kita pun, ya, tidak setiap berita itu harus banyak. Satu orang pun kita harus percaya, bahkan kalau kita mengatakan tidak percaya, kita malah dikatakan orang yang tidak apa namanya, tidak sehat yang demikian itu. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.